macetnya gak gerak-gerak, udah berjam-jam di jalan. Yang penting bukan perut yang macet juga. Hah? Maksudnya? Iya dong, walaupun jalanan macet, gak perlu khawatir perut macet. Minum Laksadin malam hari, BAB kembali lancar pagi hari. Wah, bisa jadi solusi buat aku nih. Soalnya kalau mudik gini, pola makan tuh berubah, ujung-ujungnya perut macet. Nah makanya, Laksadin bantu melancarkan BAB dengan aksi 3M. Mendorong, melicinkan, dan melunakkan feses. Jadi mudik tetap nyaman, bebas perut macet. Eh, bener juga ya. Besok sebelum tidur, aku minum Laksadin. Biar gak ada masalah di perjalanan. Mantap, mudik lancar, perut bebas macet. Laksadin, mudik nyaman, bebas perut macet. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.